بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-Baqarah 214. Lihat. Surah Al-Baqarah 214. Ibu mau masuk surga, Bu? Ibu mau masuk surga? Yakin? Surga yang mana bagusnya? Macam-macam. Ada surga Aden, ada surga Firdaus. Pokoknya surga mana aja ya? Iya, Bu ya. Jangan, Bu. Kata Nabi, kalau kamu ingin masuk surga, doa dan minta kepada Allah surga Firdaus. Dia adalah surga tertinggi. Ibu mau masuk surga semua, Pak? Mau masuk surga semua? Maka dengarkan apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 214 ini. Dengarkan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب. Apakah kamu mengira kamu akan bisa menjadi ahli surga hanya mengandalkan sholat lima waktu, puasa Ramadan, haji dan umroh, sedekah sana sini, nyambung tali silaturahmi? Apakah kamu kira kamu akan bisa menjadi ahli surga hanya mengandalkan karena kamu sudah pakai jilbab, karena kamu sudah berbakti pada suami, karena kamu sudah banyak sedekah? Apakah kamu kira kamu bisa masuk surga karena rajin tahajud, rajin duha? Apakah kamu kira kamu akan bisa menjadi ahli surga? Walamma, dan belum lagi ya'tikum, datang kepada kamu masalul ladzina khalau min qablikum, seumpama yang telah Allah datangkan kepada orang-orang sebelum kamu. Massathumul ba'sa, Allah datangkan kepada mereka al-ba'sa. Ini yang pertama, Allah datangkan kepada mereka al-ba'sa. Yang kedua, Allah datangkan kepada mereka ad-dharra. Yang ketiga, wa zulzilu, Allah datangkan kepada mereka zilzilu, az-zilzal. Ya. Ba'sa, dharra, zilzal. Kamu harus lewati yang tiga ini dulu, baru kamu bisa masuk surga. Orang-orang sebelum kamu, sudah kami uji mereka dengan baksa, dengan darra, dan zulzilu. Mereka lulus, yang luluslah yang akan menjadi ahli surga. Puasa, bagus sudah. Solat lima waktu, bagus sudah. Pakai jilbab, bagus sudah. Tidak makan riba, bagus sudah. Tapi yang tiga ini wajib dilewati. Ibaratnya, mau sampai ke kota Jakarta, harus melewati tiga daerah. Apa dari sini ada tiga daerah, coba sebutkan dari sini ke Jakarta. Purwakarta, terus apa lagi? Perawang. Kerawang, terus apa lagi? Cikampek. Oke ya, harus lewati ini dulu, kalau enggak nyampe Jakarta. Kamu ingin masuk surga, mau nyampe surga, iya, harus lewati ba'sa, dharra, zulzilu, kalau enggak mustahil. Hil harus lewati tiga ini. Baksa itu apa? Dorro itu apa? Zilzal itu apa? Ketahuilah ketiga-tiganya ini. Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir Al-Quranil Azimnya menjelaskan, yaitu ujian iman yang Allah datangkan kepada orang-orang beriman dari para penguasa yang zalim dan jahat. Baik itu penguasanya kafir seperti Donald Trump, atau seperti Vladimir. Oh, itu udah tamat, Bu. Baksa dara, atau penguasa muslim tetapi jahat kepada orang Islam. Yang targetnya adalah menimpakan baksa dara dan zulzilu. Baik yang ada di Arab, baik yang ada di Syria, baik yang ada di Irak, baik yang ada di Iran, baik yang ada di Indonesia dan di mana saja. Baksa dara zulzilu. Apa itu baksa? Dibuatnya kita bangkrut. Dibuatnya kita tidak memiliki lagi harta benda. Kita diusir, kita diburu, kita dikejar, ditangkap, dara, lalu disiksa. Disiksa secara fisik. Dihancurkan rumah kita, dirampasnya harta benda kita, lalu zulzilu, diterornya hidup kita. Tiga-tiganya ini dalam rangka agar kamu seperti mereka. Kalau kamu tidak mau seperti mereka, mereka sempurnakan penderitaan ini kepada kamu. Jika kamu bersabar, jika kamu mengikuti mereka, khalas, kamu dianggap sama dengan mereka dan mereka melepaskan kamu. Tapi kamu sudah murtad di mata Allah. Jadi hiburan untuk orang yang beriman di akhir zaman adalah, pertama, Allah, lanjutan ayat ya. Mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kapan Allah akan tolong kami? Ulama kami sudah difitnah, diusir, ditangkap, disiksa, dibunuh. Kami dipecah belah, kami diinjak-injak, kami ditangkap, kami disiksa, kami diusir, dan kami dibunuh. Macam mana kami akan bangkit? Seperti apa Islam akan bisa hidup ke depan? Ala inna nasrallahi qarib. Ini hiburan yang pertama. Allah jamin semakin kamu tidak berkutik, sementara kamu selama ini berusaha untuk maju, kamu berusaha untuk melawan, kamu berusaha untuk bangkit, kamu semakin diinjak, kamu semakin tidak berdaya. Semakin dekat ketidakberdayaan kamu, puncak ketidakmampuan kamu, maka semakin dekat pertolongan Allah kepada kamu. Ketahuilah, Nabi Musa dan Bani Israel kapan ditolong oleh Allah? Saat Nabi Musa sudah tidak berkutik. Firaun mengejar di belakang, bala tentaranya menghunus pedang-pedang siap mencincang dan membunuh. Ya, di depan Nabi Musa apa? Laut Merah yang sangat luas dan dalam. Menjemplung ke dalam laut, mati. Bertahan, ditangkap oleh bala tentara Firaun, mati. Mundur ke belakang, apalagi makin mempercepat kematian. Lalu gimana baiknya? Udah gak ada lagi daya. Maka saat itu, ala inna nasrallahi qarib. Makanya Pak, kalau Bapak Ibu sekarang ini bertanya-tanya, Pak Ustaz, gimana cara ya? Katanya khilafah Islamnya udah dekat lagi masanya untuk memimpin dunia. Sementara kita sekarang sedang di puncak-puncak keadaan tertindasnya. Betul? Kita sekarang benar-benar hampir tidak mampu lagi ngapa-ngapain. Semua media mereka yang pegang, kekuatan militer mereka yang pegang, semua kekuatan ekonomi mereka yang pegang, senjata mereka yang pegang, melawan juga ulama tidak mengumumkan keluarnya kewajiban untuk perang, sehingga kami tidak mampu untuk melawan dan sebagainya. Lalu gimana caranya kami bisa menang? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah, semakin kita tidak berkutik, semakin dekat Islam dimenangkan oleh Allah, karena Allah langsung yang turun tangan di muka bumi. Nabi Muhammad kapan pertolongan? Ketika 3 tahun berturut-turut Nabi diembargo di Mekah. Seluruh sahabat kelaparan selama 3 tahun. Tidak sedikit yang meninggal dunia. Bahkan yang termasuk meninggal dunia dalam embargo 3 tahun berturut-turut itu adalah Bunda Khadijah, Abu Talib. Tidak sedikit sahabat-sahabat yang juga meregang nyawa, saking beratnya ujian itu. Lalu solusi datang dari Allah, hijrah kalian. Dari sejak hijrah, Madinah akhirnya menjadi kota yang diperintah oleh Rasulullah, dan kekuatan akhirnya menjadi nyata. Akhirnya futuh, Makkah ditaklukkan. Dunia akhirnya 2/3 dikuasai oleh umat Islam. Itu di puncak Nabi Muhammad tidak berdaya, para sahabat tidak berdaya. Pada akhirnya, hiburan untuk kita, ketika kita di puncak ba'sa, dharra, zulzilu, kita sabar, kita istiqomah, kita tidak mau tunduk, kita tidak mau menggadaikan agama kita, kita tidak mau murtad apalagi jadi munafik, kita tidak pernah mau. Maka semakin kita di puncak ketidakberdayaan, semakin dekat kabar baik dari Allah untuk kita, bahwa Indonesia akan kembali bersyariah dengan izin Allah. Dunia ini akan kembali berkibar khilafah Islamnya dengan kehendak Allah. Apalagi sekarang CIA sendiri yang mengumumkan bahwa masa depan dunia fase kelima, khilafah Islamnya akan tegak kembali menggenggam dunia tahun 2020. Ini pernyataan CIA 2020. Menurut KGB Rusia 2025. Puncak jaya-jayanya khilafah Islamnya tahun 2025. Udah makin dekat. Masya Allah kaum muslimin. Berarti ini hiburan yang pertama. Yes. Hiburan yang kedua ya. Hiburan yang pertama apa tadi? Pahala kita dibuat oleh Allah menjadi 50 kali lipat pahala sahabat. Hiburan kedua apa? Allah pasti menangkan kita. Ini hiburannya. Pasti Pak. Ibarat matahari mau terbit, bagaimanapun kekuatan kafir timur dan barat bersatu, untuk menutupi cahaya matahari agar matahari tidak menerangi bumi, yang matahari tetap terbit nggak? Bisa nggak cahaya matahari dipadamkan? Bisa nggak bumi ini diupayakan supaya tetap malam padahal sudah saatnya siang, matahari sudah terbit? Bisa tidak? Bersatu pun mereka semuka bumi ini, yang namanya fajar kebangkitan Islam tidak akan bisa ditutupi. Islam tetap akan bangkit, Islam tetap akan jaya. Inilah hiburan untuk orang beriman. Pak, Ibu, saran saya di akhir zaman ini, jadilah pemain. Karena tanpa kita, bersama kita, Islam tetap akan bangkit. Lebih baik, jadilah pemain sehingga kita ikut kebawa oleh kebangkitan bukan kita yang membawa ya, tapi kita kebawa. Kita sudah dekat sekali. Kata Rasulullah, Islam bangkit selama 700 tahun. Lalu Islam jatuh selama 700 tahun. Kemudian Islam kembali bangkit. Nah, bangkitnya Islam ini bisa dielakkan enggak? Tidak bisa. 1700 sudah. Maaf, 700 sudah. 700 sudah, 1400. Sekarang 1430 adalah sedang naik ini. Ini menuju naik. Makanya pusing minta ampun Amerika, PBB, Rusia, Cina, gimana cara meredam Islam ini. Makin diredam kok Islam makin kuat gerakannya. Coba lihat, persatuan kaum muslimin di Indonesia terasa makin kuat tidak? Pengajian-pengajian seperti ini makin banyak tidak? Wanita-wanita yang sekarang pakai jilbab-jilbab dalam, pakai jilbab syar'i, bahkan bercadaran makin banyak tidak? Anak-anak yang hafiz Quran makin banyak tidak? Lembaga-lembaga tahfiz Quran makin banyak tidak? Orang-orang yang memadati masjid-masjid anak-anak muda jumlahnya makin banyak tidak? Makin unik dan aneh. Makin kesini Pak, se-Indonesia orang-orang muda mulai bangkit sholat subuh berjamaah ke masjid. Ini kebangkitan Islam. Maka jadilah orang yang ikut di sini, bukan menjadi penonton. Jadi penonton pecundang. Tapi kalau ikut, insya Allah kebawa berkahnya. Insya Allah Ta'ala. Kaum muslimin yang kami muliakan. Hiburan yang ketiga. Allah jamin seluruh umat Nabi yang istiqomah di akhir zaman. Wajib dan pasti menjadi ahli surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nih, hiburan yang keempat. Saya dapat tulisan, Ustaz Afwan, 17.15 mulai tanya jawab, 17.30 selesai, syukron. Aduh, itu jam kayaknya terlalu cepat, Bu. Oh iya, jadi gimana baiknya? Lanjut. Saya nanti gak diundang sama panitia lagi, Pak. Gak apa-apa, berarti senang saya gak datang. Masya Allah. Baik, sampai di mana kita baru? Hiburan orang beriman yang keempat. Apa hiburan orang yang beriman yang keempat? Di akhir zaman ini. Ibarallah, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan. Untuk orang yang beriman hidup di akhir zaman ini, peluangnya untuk menjadi orang yang masuk surga tanpa hisab dijamin ada. Umat Nabi ini ada tiga tingkatan. Tingkatan muslim, tingkatan mukmin, tingkatan muhsin. Muslim masuk surga, tapi mampir dulu di neraka. Setelah bersih, baru dikeluarkan dari neraka, baru dimasukkan ke surga. Ini level muslim. Mukmin, insya Allah dia tidak mampir ke neraka, tapi mengalami hisab di padang mahsyar. Namun hisabnya hisab yang ringan dan sederhana. Ini mukmin. Dan masuk surga juga, tetapi melewati titian sirat yang sangat panas. Sampai ke seberang itu menderita juga. Mukmin. Tapi muhsin masuk sorga. Di dunia ini dicintai oleh Allah. Wafatnya wajib husnul khotimah. Di alam barzakhnya tidak diadakan apapun agenda-agenda alam kubur. Alam kubur, padang barzakh, alam barzakh. Tapi langsung di taman surga yang paling tinggi tempatnya. Kemudian di akhirat dia tidak dihisap. Numpang lewat doang di padang mahsyar. Setelah itu di titian, sekejap mata langsung sampai di seberang. Sup, langsung sampai di sana. Masya Allah. Lalu masuk surga. Dari pintu mana saja dia mau. Allahu Akbar. Peluang ini, kata Rasul, gak banyak umatnya yang bisa mendapatkan kesempatan itu. Tapi buat umat Nabi Muhammad, di akhir zaman, bisa masuk dalam peluang itu. Dalam Sahih Bukhari Muslim, Nabi mengatakan, ada dua kelompok umatku di akhir zaman yang akan masuk surga mereka seluruhnya tanpa hisab. Siapa mereka? Satu. Mereka yang berperang di belakang Nabi Isa alaihi salam dan Imam Al-Mahdi. Berarti ini peluangnya di Timur Tengah. Kita yang di sini di Indonesia gimana? Ini hadis berikutnya. Dan umatku nanti yang berperang di bagian timur melawan kekuatan Hind dan sekutu-sekutunya. Awas, kekuatan Hind termasuk Cina, komunis, PKI, India, agama-agama yang agama-agama syirik yang jelas-jelas memerangi umat Islam seperti ya, lain-lainnya. Dan itu peluang kita di Indonesia. Kabar gembira tentunya untuk kita yang ada di Indonesia, untuk kita yang ada di Malaysia, untuk kita yang ada di Brunei, untuk kita yang ada di Singapura, untuk kita yang ada di Filipina, yang ada di Fatani, untuk kita yang ada di Thailand, peluang kita untuk menjadi ahli surga tanpa hisab ada. Syaratnya ikut berjuang dan berjihad. Kalau sekarang berjuangnya dalam untuk bela Islam bersama para ulama, lakukan sepenuh hati, lakukan dengan sepenuh ikhlas, tapi tetap tidak berinisiatif sendiri, tidak melakukan provokasi, tetap di bawah panduan dan komando para ulama. Ketika dikatakan jangan dulu, maka jangan terprovokasi, jangan menyerang, jangan ya. Ketika dikatakan belum lagi perang dan jihad, maka jangan coba-coba duluan, nggak boleh, tetapi harus sabar. Ketika dikatakan maju, maka saat itu tidak boleh mundur. Majulah seluruhnya, yang terbunuh masuk surga tanpa hisab insyaallah ta'ala. Soon, very very soon, sangat dekat insyaallah peluang itu. Ibu-ibu, saran kami yang punya anak-anak bujang, dari sekarang suruh anak-anak bujangnya mempersiapkan diri. Ibu-ibu ya, yang punya suami yang muda-muda, suaminya kan masih muda juga tuh, usia-usia saya. Emang saya udah tua? Bapak jangan ketawa. Kalau dikatakan saya sudah tua, saya baru berumur 44 tahun. Walaupun bermutu, bermuka tua, tetapi saya masih boleh adu tanding lari dengan Bapak. Baik. Bu, bagi yang punya suami, kasih tahu pada suaminya sekarang. Semoga suaminya orang yang beriman. Mas, Akang, A'a udah deket. Kami rela A'a menjadi mujahid. Majulah nanti ke medan perang bersama para ulama kita. Selamatkan agama kita, selamatkan NKRI kita, bersama para ulama kami siap menanggung segala risikonya. Ini siap-siap, ini persiapan ibu-ibu, persiapan bapak-bapak. Kepada seluruh laki-laki, saya anjurkan dari sekarang perdalam ilmu agamanya, kuatkan akidahnya, ngaji terus, khususnya bab jihad tolong dipelajari dengan benar dan baik. Kemudian perkuat ibadahnya, lalu rapatkan barisan antar sesama ahlus sunnah wal jamaah. Bersiap-siap, fisiknya dilatih terus, rajin pusap, rajin treadmill, lari, maraton, dan kalau bisa mulailah latihan berkuda. Kata Nabi, fase keempat kalian akan kembali ke zaman kuda, kalian akan kembali berperang dengan pedang, dengan tombak dan panah. Orang-orang kafir puluhan ribu sekarang di negeri Eropa, puluhan ribu pak, sudah mahir mereka berkuda dan memanah di atas kuda. Mereka sudah mencetak ratusan ribu bahkan jutaan pedang-pedang dari besi-besi yang baik, dan mereka sudah latihan berpedang sekarang. Umat Islam, saatnya kita kembali kepada jati diri kita sebagai macan-macan tidur yang selama ini dia jadi pecundang. Kita adalah macan-macan pak, tapi sudah mulai diganggu dan mulai terbangun. Salah besar musuh-musuh kita, mereka bangunin kita. Ini kita ini macan garang atau macan ompong? Macan garang, kita sudah mulai mengaum. Auman kita ketika mulai mengaum, dunia menjadi terkesima. Masya Allah, Indonesia sebagai muslim terbesar penduduknya di dunia sudah mulai bangkit. Takbir! Kita sudah mulai melihat sekarang ini bagaimana dunia memperhatikan harapannya ke Indonesia. Karena Indonesia mempunyai peluang terbesar untuk membangkitkan kembali Islam ini. Takbir! Sesuatu yang menggentarkan sampai iblis di tengah laut sana gemetar dengarkan takbir bapak tadi. Subhanallah. Baik bapak ibu, waktu kita yang membatasi kita, tanya jawab akhirnya belum selesai, dan hiburan baru sampai ke tingkat 4. Ya, mudah-mudahan nanti malam. Kalau ada yang masih mau menyambung, nanti malam. Di mana nanti malam? Di Masjid Trans, di Masjid Trans Studio. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita nanti malam adalah amalan-amalan dan persiapan-persiapan apa yang harus kita segera buat di akhir zaman ini. Baik, demikian saja. Bagi yang belum punya kitab kami, ada di luar kitab Zikir Akhir Zaman dan Ensiklopedia Akhir Zaman. Yang sudah punya, mohon dibaca dan tamatkan membacanya. Demikian, mari baca surat Wal Asri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr.